Tadi ada santri yang mau masuk lagi, jadi anak ngetes lewat telepon. Katanya hobinya, sukanya dia masak. Ya, bagus itu, nanti hari Ahad suruh masak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa liman huwa haqqun alaina. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqq bi idznik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa barik lana fi 'ilmina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala al-qa'idah ats-tsamina al-'asyrata, kaidah ke-18. Kaidah ke-18. Ma tawalla da'an ma'dzunin fihi ghairu madmun. Sesuatu yang dia terlahir dari sesuatu yang ma'dzun, diizinkan. Ya, tawallada itu terlahir atau sebabnya karena sesuatu yang diizinkan. Ya. Maka dia ghairu madmun, maka dia tidak mengganti. Ya. Madmun di sini bukan mengganti harus uang, enggak mesti. Ya. Nah, karena nanti dicontohkan seperti orang yang dia tamad madah, untuk menghilangkan najasah yang ada di fam. Maka kita katakan kalau tertelan ya tidak batal puasanya, kalau posisi puasa. Ya, itu maksud ghairu madmun di antara maknanya. Dia tidak mengganti, ya tidak dianggap batal, ya, tidak dianggap batal. Jadi itu makna ghairu madmun. Ma'anil qa'idah anna ma wujida fihil idnu asyari. Sesuatu tindakan yang didapatkan di dalamnya al-idnu syari, izin syari, yang sudah ada izin syari. Idza sta'malahul insanu, kalau dilakukan oleh seorang di muqtada dzalikal idni, sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya. Fa innahu la yadmanu, maka dia tidak mengganti ma tarattaba alaihi min talafin, apapun yang menjadi konsekuensi kalau terjadi kerusakan. Ya, min talaf, kerusakan. Contoh tadi madmadah dia. Kenapa madmadah? Ya, saya harus kumur-kumur karena ada najasa. Gusinya berdarah. Dan darah yang keluar dari gusi itu najis. Kalau dia najis dalam keadaan seperti itu, tidak sah sholatnya. Maka harus dia hilangkan najasa. Sedangkan najasa dalam mazhab Syafi'i tidak bisa hilang kecuali dengan air, dengan ghusl. Posisinya dia puasa, kita katakan tidak masalah. Antum apa? Kumur-kumur. Meskipun puasa, yang penting tidak sengaja masukkan air ke dalam, diminum sekalian. Sekalianlah ya. Nah, maka itu batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, karena dia apa? Karena dia ingin menghilangkan najasa, qadarullah, tertelan, maka tidak batal. Ya. Itu maksud min talaf. Jadi talaf itu bisa barang, bisa puasa. Ya. Puasanya rusak, bisa ibadahnya. Kalau diizinkan syar'i, maka kita katakan tidak mempengaruhi keabsahan ibadah. Ya, tidak mengganti kalau benda. Dalil qaidah, dalilnya qawlu ta'ala, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kurang al-nya itu. Ma'al muttaqin. Faman i'tada 'alaikum, siapapun yang dia melampaui batas kepada kalian, fa'tadu 'alaihi, maka balas dia bimitsli ma 'tada 'alaikum, semisal serupa dengan yang dia lakukan. Tapi bertakwa kepada Allah, jangan melampaui batas. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang bertakwa. wajul istidlal anna mu'akhadatal mu'tadi bimithli i'tida'ihi ma'dhunun biha syar'an. Ya, kita membalas orang, ya, orang itu dia mukul kita sampai patah satu gigi, ya, maka apa kita boleh melakukan kisos dengan dia satu giginya juga harus patah, ya, dalam Islam, ya, itu bukan zalim, itu adil. Maka pak mu'akhadha al-mu'tadi, kita menghukum orang yang melampaui batas seperti itu bimitsli i'tida'ihi ma'dhunun biha syar'an, semisal dengan apa yang dia lakukan itu diizinkan secara syar'i, ya. Fala yatarattab ad-daman, maka tidak apa, tidak berkonsekuensi ada ganti, ya. In hadaf talafun, kalau terjadi in hadaf talaf, kalau terjadi kerusakan, ya, kenapa? Karena ma tawalladda an madzun fihi, dia ghair madmun, dia tidak mengganti. Ya. Anak dipukul, ya. Anak dipukul sampai gigi satu patah, ya. Maka dia juga seperti itu juga. Nah, kita katakan dia sampai talaf, ya, sampai berdarah misalkan ininya, gusinya. Anda ghair madmun. Kenapa? Karena kita diizinkan secara syar'i. Dia katakan kenapa dia tidak ada dhaman, tidak ada mengganti. Li'anna dhaman yakunu bit-ta'addi. Karena ad-dhaman dalam syariat kita mengganti rugi itu kalau orang ta'addi, ya, sengaja melampaui batas. Ya, berlaku bagi orang yang tidak melampaui batas. Ya, orang yang dia diizinkan syar'i dia boleh. Wa fi'lu ma la yuz. Ya. Itu pula orang yang dia mengganti itu bagi orang yang dia melakukan sesuatu yang tidak boleh. Contohnya misalkan apa? Kita wudu. Kita katakan wudu itu disunahkan madmadah wal istinsyak. Tapi kita katakan itu dilarang Nabi SAW kalau puasa. Ya. Berarti kalau kita tidak berpuasa boleh, ya, boleh. Sampai pun kita terminum, ya, madmadah istinsyak minum. Tapi kondisi puasa kita katakan apa? Diperbolehkan, tetapi tidak boleh sampai apa? Mubalaghah, sampai dia menyebabkan masuk air ke dalam mulut atau hidung. Ya, kenapa? Karena itu tidak diizinkan secara syar'i, secara syariat. Konsekuensinya kalau dia tidak diizinkan ternyata dia sampai masuk, batal puasanya, ya, batal puasanya. Li'anna ad-daman yakunu bit-ta'addi wa fi'lu ma la yajuz, fala yajtami' ma'a tajwiz asy-syari'. Orang yang dia mengganti itu, yang mengganti kalau dalam kasus kita berarti puasa, ya, mengganti puasa. Antum tidak diizinkan secara syar'i, itu madmadha atau mubalaghah ketika puasa. Itu fi'lu ma la yajuz, melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya. Konsekuensinya kalau dia masuk air itu dianggap talaf. Apanya? Puasanya. Maka kita katakan wajib qadha. Ya, wajib qadha. Nah. Kenapa? Karena dhaman itu kalau orang yang ta'addi, yang dia melakukan melampaui batas dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti orang yang matmadah dan mubalaghah ketika dia puasa. Karena Nabi SAW bermatmadahlah kalian dan istinsyaklah kalian illa antakun sha'iman. Kecuali kalau kalian puasa. Kalau kalian puasa, jangan, karena menyebabkan batal puasa. Fala ijtami' ma'a tajwiz asy-syari'. Maka itu tidak terkumpul, tidak bisa berkumpul dengan dibolehkannya syariat. Maknanya kalau syariat membolehkan kemudian sudah dibolehkan, disuruh juga kita apa? Ganti. Ya, ganti barang atau ganti puasa, qadha puasa, maka apa? Kontradiktif berarti. Ya. Seakan-akan ada bentuk kezaliman. Maka kita katakan apa? Syariat tidak seperti itu. Syariat membolehkan, kalau sudah membolehkan berarti konsekuensinya tidak boleh dia dikasih doman, yaitu menanggung. kita diperintahkan dan dibolehkan untuk menghilangkan najis yang ada di mulut. Kalau kita ada najasa di mulut kita, dengan cara apa? Dengan cara berkumur, ya, dan mubalaghah ketika berkumur. Diizinkan syariat. Tapi apa? Tapi kita katakan, tapi kalau masuk airnya, antum batal puasa. Ya. Tapi anak dia bilang, anak hari-hari gusi anak berdarah. Ya. Kalau anak mubalaghah, akan ada masuk air sedikit atau banyak. Kita katakan enggak, tetap harus mubalaghah dan apa? Kalau masuk batal puasa. Maka kita katakan apa? Enggak ada yang mau seperti itu. Ya, karena itu zaliman. Ketika syariat mewajibkan menghilangkan najasah yang ada di mulut, ya, dan diperintahkan untuk mubalaghah untuk menghilangkan najasah itu, maka konsekuensinya kalau tidak sengaja masuk tidak batal, yaitu syariat. Itulah kesempurnaan syarat kita. Min tatbiqatil qaidah. Lau sabaqa ma'ul matmadati aw istinshaq ila jawfis sha'im duna mubalaghatin lam yuftir atau lam yaftur. Kalau dia apa? Kalau dia matmadah atau istinshaq tidak sengaja masuk ke kerongkongannya, dia katakan duna mubalaghah, tanpa mubalaghah tidak batal, ya, kalau dia puasa. Beda kalau dia mubalaghah ketika dia wudu. Mubalaghah tidak diizinkan syar'i. Kalau dia matmadah diizinkan, tetapi tidak mubalaghah. Ya, jadi ada matmadah, matmadah biasa. Mubalaghah itu lain lagi. Mubalaghah itu apa? Dia berkumur-kumur sampai masuk ke bagian ujung mulut, ya, bagian luar, ya. Ujung mulut bagian luar. Mulut itu kan ada bagian depan, ada bagian tengah, ada bagian belakang, bagian dalam, sampai masuk ke bagian dalam, ya, yang bagian paling belakang, yang zahir, yang luar, ya, ya, di depannya makhraj ha, ya, makhraj ha dan kha, ya, di depannya itu, gampangnya itu lidah yang kecil itu yang ada itu. Kalau sampai di situ, kita katakan apa? Kalau dia mubalaghah disuruh, diperintahkan untuk masukkan air sampai bagian di depan makhraj ha dan kha itu. Itu mubalaghah. Kalau dia mubalaghah, posisi puasa tertelan sedikit, tidak sengaja, batal. Ya. Kenapa? Karena dia tidak diizinkan oleh syar'i. Sedangkan apa? Sedangkan kalau dia tidak mubalaghah, ternyata masuk tidak sengaja, maka dia tidak batal. Ya, tidak batal kenapa? Karena tetap disunahkan madmadah wal istinsyak meskipun puasa. Yang tidak disunahkan apa? Mubalaghah. Ya. Bedakan itu, ya. Jadi korelasi kaidah dengan contoh itu, kaidahnya apa? Ma tawalda'an ma'dzunin fihi ghair madmun. Setiap yang dia itu merupakan turunan dari sesuatu yang diizinkan secara syar'i, maka dia tidak wajib mengganti, ya, ibadah atau dalam masalah muamalah. Kita diizinkan untuk apa? Untuk madmadah. Ya, diizinkan madmadah kalau puasa, tidak diizinkan mubalaghah. Ana madmadah tertelan, bagaimana? Sengaja atau enggak? Enggak. Maka apa? Enggak mengganti karena tawalladan ma'zun. Ya, paham faqih? Bingung? Muter-muter sedana, artinya itu sudah artinya tadi. Tawallada maksudnya turunan, konsekuensi dari sesuatu yang diizinkan syar'i. Diizinkan syar'i, disyariatkan berarti. Disyariatkan. Ana kalau misalkan mau wudu, disyariatkan enggak madmadah dan istinsyak? Syariatkan, disyariatkan itu maksudnya disunnahkan atau diwajibkan. Ya. Disyariatkan, ya. Sunnahkan kan dalam mazhab sunnah, bukan wajib. Tapi kalau puasa tetap disyariatkan madmadah dan istinsyak, bukan mubalaghah. Ya, mubalaghah itu ziyadah alal madmadah. Madmadah masukkan air, buang, ya. Meskipun tidak dikumur-kumur. Ya. Kalau dia tidak puasa, dia madmadah. Ya, kumur-kumur mau dikeluarkan, mau ditelan, itu namanya madmadah. Tapi kalau mubalaghah itu apa? Dia sampai dalam, ya. sampai maksimalnya dia membersihkan bagian mulut, ya, bagian mulut. Masukkan air sampai maksimal, ya, sampai dia bagian dia tidak sampai tertelan, tapi ya bagian lidah yang luar itu, yang kecil itu sampai depannya itu. Nah, dia kalau sampai seperti itu dia namanya mubalaghah. Kalau dia melakukan mubalaghah dapat pahala. Dan catatan, dia tidak sedang puasa. Kalau puasa dilarang itu, tidak boleh. Konsekuensinya kalau dia tertelan, batal puasanya meskipun tidak sengaja, karena dia tidak diizinkan. Berbeda kalau dia posisinya tidak mubalaghah, maka kalau tertelan dia tidak batal karena dia diizinkan, disyariatkan, maka dia tidak menanggung akibatnya kalau sampai tertelan. Paham? Tony paham enggak? Ya? Hah? Nyambung-nyambung dikit. Berapa persen? 50. Hani berapa persen? Hah? Sama. 50%. 60. Kakak kelas. Lu sih paham enggak? Hah? Kalau enggak belajar fikih agak repot ya. Sebelumnya belum belajar fikih. Ya wes, pokoknya yang ini, yang kelas-kelas selain takhasus itu ana anggap aja hadirnya itu ini aja, ya. Penting hadir lah. Ya, barokah, barokah ya. Barokah majelis ilmu, ya. Enggak masalah. Nanti tanya teman yang paham ya. Insyaallah. Kalau Syekh Jadihi, kalau ada anda paham, dia katakan haula min salihin, katanya. Haula min salihin, la yadurruna. Ya. Enggak masalah kalau misalnya belum paham, nanti tanya teman yang paham, ya. Atau setelah majelis ditanya. Ngantuk ya? Ah, saya bikin ngantuk. Yang kedua, contoh yang kedua, ya. Nambah contoh bisa insya Allah ya. Malah cepat pemahamannya si Rizky ya. Rizky malah cepat pemahamannya dari sebagian santri. Pokoknya kalau udah dibaca ya begitu sebenarnya. Ya. Kalau antum udah ikutin yang ana sebutkan, antum lambat belajarnya, capek belajarnya, lama. Belajar lama. Yang kedua, idza arada syakhsun an yamur baina yadayil musalli falahu daf'uhu bi ashalil wujuh. Kalau kita mau lewat orang yang dia salat, ya. Dalam masalah madhab Syafi'i, sutrah itu hukumnya sunnah. Itu madhab a'im arba'ah semuanya. Kita katakan kalau sholat kita, sholat depan sini, ya, lewat orang, maka kita dafa', disunahkan apa? Dafa'. Bil ashal, dengan yang mudah dulu. Jangan langsung di, ya. Bi ashalil wujuh. Ya. Iza arada syakhsun an yamurra baina yadayil musalli falahu daf'uhu bi ashalil wujuh. Fa in aba fa bi asyad minhu. Ya, enggak mau dia dihalangi, tunduk dia. Ya. Maka apa? Maka dengan asyad, pakai kaki. Ya. Pakai kaki, tapi apa? Jangan sampai mualah salaf marwat. Jangan sampai menyebabkan batal gerakan salat yang banyak, yaitu membatalkan. Jadi kalau kita ada yang lewat, ditahan pelan, ya. Tahan pelan, jangan diginikan. Tahan pelan. Kalau di sana di Masjidil Haram, kalau ada orang ini lewat ditahan, dia tetap dulu. Pas orang sujud dilompatinya kita. Sulit, orang kan apa? Orang banyak, manusia jutaan di sana. Salah sendiri sholat, ya, cari tempat-tempat yang ini. Hanya kalau sholat ya cari tempat yang ini. Ya. Naam. Wa in adda ila qatlih. Ya, kalau misalkan dia pelan, enggak mau ya. Tetap juga dia lewat, kita dorong dia. Ya, masih juga lewat, kita dorong kuat. Jatuh dia, ternyata apa? Dia terhantuk batu, mati. Ya. Mati dia. Ya, karena dia memang ini lemah yang tidak makan sepekan, ya, mati dia. Lain ada ila qatli fala syai alaihi. Kalau dia meninggal, maka dia tidak doman, tidak dikisos. Ya. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang ma'dzunun syar'an. Dia melakukan yang dibolehkan, diizinkan oleh syar'i, dia menghalangi orang. Yang salah siapa? Yang lewat. Ya. Yang salah yang lewat. Dan haram lewat orang, depan orang yang sholat, yang dia menggunakan sutra. Beda kalau tidak gunakan sutra, maka tidak mengapa. Dan tidak disunahkan dafa' kalau tidak ada sutra. Sholat di situ, tidak ada sutra depannya, boleh orang lewat. Dan tidak disunahkan apa? Sutra. Tidak disunahkan dafa', menghalangi orang. Ya. Dan sutra itu bisa berupa apa saja. Benda yang dia 2/3 zira', 2/3 zira' itu ini 1 zira'. Namanya. Tapi bukan zira'ana ya, mu'tadil, rajul mu'tadil, ya. Orang Arab mu'tadil. Ya, ini diambil 2/3. Ini dipotong 3, diambil 2. Ya. Jadi itu 2/3. Bukan dipotong betulan, maksudnya ini ya. Dibagi ya. Sebagian murid zahiri. Nah, itu apa? Itu yang disunahkan. Tapi kalau ndak ada, maka apa? Dia boleh pakai apa? Terserah, ranting. Kalau ndak ada juga, dia pakai sejadah, ya. Itu batasnya itu. Orang boleh lewat depan sejadahnya. Lewat sejadahnya lah. Itu sutroh dia. Ya. Benda, orang, ya terserah. Kalau ndak ada juga, maka dia khatta khututan, ya. Khatta khututan, khutut. Ya. Mustatil, yaitu berdiri seperti ini, seperti sutra, bukan mu'tarid. Ya. Paham? Itu di kitab sholat itu. Hanya kalau kita belajar kait fikih, belum belajar fikih sebelumnya, agak kebingungan. Ya. Karena Anda punya gambaran sebelumnya. Jadi apa? Jadi, kalau dia sudah punya sutra, tidak boleh kita lewati antara dia dengan sutra. Nah, ya. Di depannya boleh. Depannya boleh. Tapi kalau tidak ada sutra dia, ya, tidak ada semuanya. Ya, dia cuman apa? Cuman sholat marmer semuanya. Tidak ada. Mana sutranya? Tidak ada. Garis juga tidak ada. Maka boleh kita lewat di depannya, tidak haram. Ya. Tapi dipastikan Anda lupa ini makruh atau haram. Ya. Makruh ya lewat orang depan sutra itu. Ini lupa gara-gara bisnis ini. Ya. Makruh kayaknya, ya sampai haram. Coba dilihat itu ya nanti ya, hukum lewat depan orang sutra. Tetapi itu kalau dia misalkan tidak ada sutrohnya, maka tidak disunahkan dafa', ya tidak disunahkan dafa'. Maknanya kalau dia tidak ada sutroh, kemudian dia halangi seperti tadi, ya makin asyad sampai dorongnya jatuh, mati, meninggal orang itu, maka dia berlaku kisos. Kenapa? Karena dia la ghairu ma'zun syara'an. Ya, itu bedanya. Nah. Di hadis itu kan faqatiluh, ya. Kalau dia ada yang idza shalla ahadukum fala yamurra baina yaday al-musalli. Kalau seorang sholat jangan lewat depannya. Kalau dia lewat tetap, maka faqatilu fa'innama huwa syaitan. Karena dia syaitan. Ya. Faqatilu itu qatala yuqatil, itu memerangi. Perangi dia, bukan perangi. Ya, perangi dengan pedang, dengan apa muatai, dengan ini. Enggak. Tapi maksudnya dihalangi. Ya. Fadfa'uh bi ashal fa'ashal. Ya. Ya, seperti itu, pelan-pelan. Ya, karena dia syaitan. Ya. Jangan juga kita ini tahan pelan enggak mau. Lebih keras enggak mau juga. Syaitan, jangan lewat sini. Ya. Anta syaitan. Ya. Batal dia sholat. Hah? Bisa. Bisa. Ya, kalau tidak ada sama sekali, tidak ada ini, tidak ada itu, maka apa itu? Nah, boleh. Jadi sutrah dia. Jadi kalau kita sudah lihat orang seperti itu sholat, maka apa? Maka jangan lewat depannya. Ya, nanti kita dipanggil syaitan. Ya. Yang ketiga, lau juli dasyaribul khamr al haddu. Itu al-had itu apa i'rabnya? Hah? Maf'ul bih ya. Al-had. Berarti ini dia butuh dua maf'ul bih ya. Hah? Maf'ul li'ajlih dia nakirah. Maf'ul li'ajlih itu dia bentuknya mushtaq atau jamid? Hmm? Jitu ta'ziman lil ustad itu jamid atau mushtaq? Hah? Jamid atau mushtaq? Jamid ya. Siapa yang menulis Hanafi paham masih masalah jamid mushtaq? Paham? Bingung? Sulit ya kalau belajar ndak fokus ya, capek antum. Ya capek antum, capek ustadnya juga. Ya. Antum fokus sejam ya, fokus sejam, setelah itu wah tidur sudah. Ya. Kalau tidak fokus ini, paham wahyu, jamid dan mushtaq masih ingat? Jamid itu apa? Ya, nggak bisa dipecah. Berarti kalau piring bukan jamid. Hah? Yang? Apa Lutfi? Jamit itu? Yang? Asli. Yang asli. Yang asli. Sesuatu yang tidak diambil dari selainnya. Ah, sesuatu yang tidak diambil dari selainnya. Ya. Yang asli. Kalau asli, maduana asli juga jamit deh. Ya. Dia tidak diambil dari selainnya, tidak diambil dari isim atau fi'il lain. Ya, beda dengan mushtaq, dia diambil pecahan dia. Ya. Antum belajar dan Tony ya. Tony itu kepalanya semua nahu semua itu. Ya, ya Tony. Kitab mulakhas di luar kepala, Tony. Iya Tony. Hah? Iya. Enggak bisa masuk. Santri-santri kalau pembahasannya masalah nikah melek semuanya. Pembahasan nikah melek. Ya. Lagi zakir ya. Hah? Ah, coba kasih contoh si Umar, kasih contoh. Contoh ini kaidah ma tawallada an ma'dzun fi ghair madmun. Dia diizinkan. Ah, apa itu? Patah sampai rusuknya. Kalau dia bita'addi, dia melampaui batas sengaja tendangnya lebih kuat. Kena dia, ya. Kalau enggak, ya, ya, bisa contohnya. Kalau sampai akhirnya meninggal, hah? Ini contohnya seperti itu. Orang minum khamar, minum khamar, dia di apa? Cambuk kan? Cambuk berapa kali? Hah? 40. Ya. Cambuk 40 kali. Minum khamar. Hah? Apa itu? Ya. kalau zina dia sudah nikah muhsan namanya, dirajam, empari batu sampai mati. Ya. Kalau dia belum nikah maka dia dicambuk sampai 100 kali. Kalau budak setengahnya. Ya, kalau minum khamar yang dia hur 80 kali. 40 apaan? 80 atau 40 ya? Karena enggak pernah ini juga minum khamar jadi enggak tahu. Hah? 80. 40, 40 ya. 80 40 ya. Antum ingatnya 80. Hah? Siapa itu? Oh, berarti bukan, berarti 40. Ya, ya. 40. 40 ya kalau dia bukan budak. Ya, kalau dia budak setengahnya. Nah, kita katakan algojonya ini yang disuruh cambuk, itu bukan cambuk kayak kuda depang, bukan. Cambuk ya. Cambuk yang dia karena cambuknya itu bukan untuk mengazab, tapi untuk dia jera. Karena disuruh kumpul semua kaum muslimin, kumpul yang ada di situ. Hari Jumat suruh kumpul, lihat. Itu dia tanpa dicambuk dia sudah malu. Ya. Kemudian dicambuk itu cuman ya, ya sakit, tapi ya, biasa ya. Ya. Sakitnya itu bukan sampai dia berdarah-darahan, enggak. Ya, baru pukulan 10 mati dia. Ya. Kisah senda ini. Anda. Ini ya. Di antara contohnya. Itu ada di situ. Lau juli dasyaribul khamri al hadda famata bila fala dhaman. Ya. Litalau ditalaf an ma'murin bihi wa kadza sa'irul hudud. Semua hudud. Ya, algoja yang dia disuruh apa? Disuruh cambuk sampai mati. Ya. Dia apa? Anak cambuk biasa aja. Ya. Mungkin karena dia punya penyakit apa saking ini jadi dia kaget mati dia, maka tidak ada doman. Yang keempat itu antum pernah dengar itu eksekusinya yang Imam Samudra kan, Imam Samudra dengan temannya yang dua itu siapa, siapa itu lu, ini Hilmi teman antumnya bukan ya? Hah? Imam Samudra, antum udah ingat ya yang dulu Ubang Bali itu? Tiga kan? Amrozi, Nurdin Emtab dengan pokoknya tiga itu, anak lupa-lupa. Ya. Dia itu kan apa? Dia itu cara eksekusinya ditembak dengan ini, ditembak dengan tujuh orang, tujuh apa ini, penembak khusus dari jarak tidak jauh ya, dari jarak agak dekat. Ya mungkin sini ke situlah ya. Yang punya peluru enggak tahu siapa. Mereka enggak tahu, yang penembaknya juga enggak tahu. Ya, yang punya peluru enggak tahu. Yaitu cara apa? Cara di Indonesia. Supaya apa? Supaya enggak ketahuan siapa yang ini. Ya pokoknya semuanya nembak. Ya, semuanya nembak. Karena kalau kita senjata senapan api itu kita ada peluru atau tidak, semuanya nembak dia bunyi dor gitu juga. Ya. Bunyi. Ah, yang ini ditutup matanya mereka itu, ditutup. Kemudian tembak. Ditembak harus di bagian vital, jantung itu biasanya. Ya, jantung itu mana? Kanan atau kiri? Ini kiri ya, tembak itu. Boleh enggak seperti itu dalam hukum syar'i? Orang yang dia mengebom seperti itu dia ditembak mati. Boleh atau tidak? Hah? Hah? Kita katakan apa? Ini yang dibom ini berapa yang mati? Ya, 50-an, ratusan. Ini cuma satu. Itu sebenarnya ya dari sisi ininya itu belum sepadan kan? Belum sepadan. Makanya hukum di yang ada di dunia itu, hukum yang ada di dunia itu belum ini. Nanti nah, dia di akhirat sepadan. Tapi kalau dia taubat, dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taubat, karena dia muslim ya, mereka muslim. Ada yang mengatakan itu kafir, keluar Islam sudah gara-gara apa? Gara-gara mengebom bunuh banyak orang. Enggak, itu Muslim, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan Khawarij itu hum ikhwanuna. Apalagi bagau alaina, mereka itu ikhwanuna, saudara kita. Tapi bagau alaina, melampaui batas terhadap kita. Ya, syubhatnya kuat itu ya. Syubhat Khawarij, syubhat Asy'ariyah dalam masalah akidah, dua syubhat yang kuat. Gitu. Kalau kita lemah dalam masalah dua itu, enggak usah masuk pembahasan syubhat itu. Nanti kita bisa ngikut. Pernah ana dulu kena syubhatnya ISIS. Ana hampir kena. Ana dulu itu hampir mau ikut ISIS dulu. Ya. Karena ana suka yang jihad-jihad gitu kan. Jadi cerita ini. Jadi di rumah ana itu tetanggaan dengan orang Kalimantan juga. Dia itu paling benci dengan ISIS. Kalau ana bilang ISIS itu bagus, kuat dia. Kalau misalkan kita apa enggak seperti itu, lemah Islam, diinjak-injak terus dengan orang liberal Cina dan lain-lain. Bagus ISIS ya. Orang takut. Ya, ada ini. Dia enggak mau, enggak setuju dia. Jadi ana setiap hari ana dengarkan nasyidnya ISIS itu. Ya. Wadaulah Islamiyah gitu kan, ada ini ISIS. Teman ana dikiranya ana ISIS. Waktu itu ana cuman ini aja, cuman apa? Semangat-semangat gitu aja. Diskusi dan masyayikh, ternyata banyak penyimpangannya ISIS itu. Di antaranya bermudah-mudahan dalam masalah darah kaum muslimin. Teman ana itu ada yang berapa kali itu pergi ke sana. Pergi ke sana, apa? Suriah. Ya. Suriah. Kan ISIS kan di Irak dengan apa? Daesh kan Daulah Islamiyah Irak dan Suriah. Daesh itu. Ya. Nah, dia pergi ke sana. Katanya ada banyak kubu ini, mujahidin. Di antaranya ISIS. Ya. Di antaranya ISIS. Ya, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada macam-macam. Antara Al-Qaeda dengan ISIS ini tidak ketemu, saling bunuh-bunuhan di sana itu. Ini cerita langsung orang yang kesana. Dia bilang kalau kita pergi ke tempatnya ISIS, kita ditanya kodenya ada. Ya, misalkan contoh kita katakan bulan, kita jawab bintang. Ya, ternyata maksudnya bulan matahari. Nah, kita tembak itu, tembak di tempat. Kalau kita misalkan mencurigakan. Nah, ini juga kalau yang dari mana ke sini juga sama. Ya, jadi dia seperti itu, saling bunuh-bunuhan, ya, itu adalah manhaj yang menyimpang, bukan manhaj al-sunnah. Bermudah-mudahan dalam masalah darah. Ya, jadi teman itu seperti itu katanya. Ya, dengar ceritanya seperti itu, alhamdulillah ananda ikut ISIS sana ya. Alhamdulillah. Tapi teman ana ada yang ikut di video nyembelih orang. Ya, teman ana ketemu. Ya, anda usah sebut namanya. Itu orangnya masya Allah, solat tulen. Ya, solat apa itu yang dalam, yang apa itu yang ngomongnya kejawen. Ya, ya. Dia kalau ngomong itu masya Allah halus lembut gitu kan. Tapi diam-diam pergi berangkat, kita tidak tahu mana si fulan ini. Ternyata ada videonya, video dia nyembelih orang. Ya. Hati-hati ya, hati-hati. Pemikiran yang menyimpang itu banyak bersebaran. Tapi kalau kita katakan Al-Gojo yang dia disuruh negara atau semisal itu untuk eksekusi, maka mereka tidak dikisos. Ya. Karena apa? Karena itu ma'dzunun syar'an. Ya, itu kaidah atau korelasi dengan kaidah ini. Salah. Di Indonesia ISIS ada ya. Ya, ada. Paling banyak itu di Solo. ISIS. Ana ada, dia teman di FB ana. Ya, dia memang ISIS dia. Ya, tapi ana kan dia ambil faedah dari Facebook ana. Orang-orang seperti itu jangan dipikir dia enggak bisa baca kitab, ya lemah ilmu akidah, lemah ilmu fikih, enggak. Ya, enggak. Ilmunya masya Allah. Kalau diskusi bisa jadi kita kalah. Ya, kalau diskusi. Ya, itu mereka belajar. Ya, seperti kita belajar. Kitab-kitabnya sama. Kitab-kitab Syekh Abdul Wahab, ya, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim. Kitabnya, kitab-kitab ulama Durar As-Saniyah itu yang kita, yang jadi rujukan ulama Saudi sekarang. Ya, nah itu. Sampai ana pernah baca buku. Ya, fatwa, 200 fatwa ulama muasirin tentang kafirnya orang yang menerapkan al-qawanin al-wad'iyah, ya, yaitu undang-undang. Undang-undang apa nih? Yang undang-undang 45 yang semisal itulah. Ya, 200 fatwa ulama yang dibawakannya. Ya, Syekh As-Sa'di, Syekh Al-Arnaud di ada situ, Syekh Saleh Fauzan datangkannya. Bayangkan itu kalau misalnya kita ini. Ya, padahal para ulama menyebutkan ada perinciannya. Dia enggak, pokoknya apa? Sama, satu hukum dibawakannya fatwa di situ. Ya, ada guru kita, Syekh kita yang membantah buku itu. Satu persatu fatwa dibantah. Ya, dijawab. Ini maksudnya ini maksudnya itu. Jawabannya ini. Ya. Kalau kita baca itu kita terseret ikut sudah ya. Bahaya itu ya. Nah. Jadi akidah itu ada yang kita harus pelajari untuk menjaga akidah kita. Itu harus kita pelajari. Enggak bisa kita tutup mata buta. Ana mau belajar fikih aja. Enggak bisa. Ya. Nah. Sebutkan di sini at-tabibul jarrah. Siapa itu al-tabibul jarrah? Ahli bedah ya. Yatahammal al-mas'uliyah an muwafaqatil marid. Dia itu yatahammal mas'uliyah. Dia akan menanggung beban an muwafaqatil marid sesuai dengan setujunya persetujuan orang yang sakit yang mau dibedah ini. Fa in aqdama ala fi'lil jaraha biduni idznin kana mas'ulan an kulli ma yunajjamu an fi'lihi min adrar. Ya, kalau dia itu melakukan bedah tanpa izin dari orang yang sakit atau walinya. Pak, ini anaknya harus dibedah karena masalah jantungnya dia ada penyempitan pembuluh darah. Ya, aduh dok, ini enggak bisa dibekam atau apa? Ya, enggak bisa, Pak, harus seperti ini. Nanti kami kasih info, dok. Ya, habis itu apa? Belum ada info, langsung dibedahnya. Nah, ternyata mati anak itu, maka dia apa? Dia kena qisas. Ya, dia kena qisas. Ya, itu kalau dia tanpa izin. Karena mas'ulan an kulli ma yunajjam an fi'lihi. Ya, dari semua yang dia diberikan denda atau konsekuensi dari tindakannya, dari mudarat yang dihasilkan. Tapi kalau diizinkan, saya izinkan, maka apa? Maka dia tidak. Karena dia ma'zunun bi syar'an. Ma'zunun bi syar'an. Ada tukang sunat misalkan. Ya, tukang sunat ini. Hati-hati kalau sunat ya. Si Hanif sudah sunat. Kalau dia sunat, ternyata apa? Dia gemetaran pegang gunting ini. Ya. Gemetaran pegang gunting, aduh salah potong. Ya. Al-hasyafa terpotong. Ya. Al-hasyafa itu apa? Ra's. Ya. Ya, ra'su tair. Hah? Jadi apa? Itu ada yang kisah seperti itu ya. Terpotong itu. Itu bukan kisah ini, fiktif, itu nyata itu. Ya. Makanya hati-hati pilih itu sunat. Seperti di Yaman seperti itu. Sunat khitan Firaun katanya Syekh Ali Bukhair. Ya. Nah, kalau kita katakan orang tukang sunat, dia sudah diizinkan orang tuanya, Pak, ini saya sunat ya. Ya, pakai metode apalah? Dia misalkan laser atau ini. Kalau laser kan dia pakai ini aja ya. Kalau dia metode sekarang kan bagus, dia sekarang itu dijepit dulu, bagus dia. Ana lihat si US itu dulu kemarin dijepit. Ya, bagus ya. Sebentar aja nangisnya. Kalau dulu kan zaman dulu orang tua kita enggak tahu kalau orang tua antum, orang tua kami itu pakai bambu. Ya, dijepit baru ya bambu tajam itu. Ya. Enggak ada bius dulu, enggak pakai bius. Ya. Hah? Diapain? Terus? Pakai? Oh. Lah itu kalau dia bukan ahlinya, kemudian dia aqdama ala itu tadi qat'u adz-dzakar. Ya. Bukan apa? Bahaya itu. Kalau terpotong itu sudah la haya, la yamut wa la yahya dia. Apa idahnya hidup kalau terpotong sudah itu? Kalau zakir dikasih 1 miliar tapi dipotong, mau? Mau. 1 miliar. Nggak bisa bibit unggul kalau makannya menggona terus. Ya. Sama itu mereka yang melakukan kedokteran semuanya, kalau enggak diizinkan maka dia doman. Kalau diizinkan enggak, dengan syarat dia ahlan, ya, bukan malpraktek. Ya. Ana pernah di Samarinda, di sana itu sakit, ya, datang ke situ sudah lemas, kita disuntik. Itu suntik, bayangkan yang ada itu sekitar 5 orang perawat, ada dokternya juga. Itu mereka kalang kabut itu, ya, gemetaran. Nyuntik enggak ada ininya, enggak ada apa ini? Enggak dapat pembuluh darahnya. Ya, sampai ana pingsan waktu itu. Nah, ini malpraktek ini. Ya, ana waktu masuk itu banyak ternyata di dunia kedokteran malpraktek itu mulai banyak. Karena apa? Karena kerjanya orang yang belajar sekarang itu handphone, pacaran, internet. Jadi dia itu waktu belajar cuma sekedar ini aja. Nah, orang-orang seperti ini nanti malpraktek biasanya. Ya. Dia masuk rumah sakit seperti itu. Ana masuk, sudah masuk gerbang. Lah, kok ini bagian belakang gelap? Ya. Ana sudah aneh itu. Masuk digembok pakai gembok, ya, dibuka. Mau ini Mas, ya. Iya, masuk langsung ke dalam, ya, balik gelap. Kok gelap ini? Ana sudah ndak ini. Aneh-aneh sudah. Ternyata betul, ya, yang nyuntik itu nyuntik aja ndak bisa, apalagi bedah. Ya. Nah, itu yang seperti itu dia doman kalau misalnya terjadi doror. Ya. Yang kelima, idza hammalal musta'jiru wasilatal hamli. Ya, al-musta'jarata. Ya, al-musta'jir, orang yang dia disewa jasanya untuk bawakan barang. Ya, barang siapa? Barangnya al-musta'jar. Barangnya orang yang dia menyewa. Kalau kita di pelabuhan atau di mana? Stasiun kan ada itu, yang bawa-bawa itu. Hati-hati, dia itu banyak pencopet itu. Ya, dia pakaian ini biasanya nomor. Di bawahnya barang kita ternyata bajunya itu apa? Baju fiktif. Bawahnya kabur. Ya, itu di Tanah Abang banyak sekali itu. Ya. Tanah Abang. Ya. Maka apa kita katakan kalau mereka membawa barang qadral mu'tad, dia biasa, dia ndak dihampas, ndak di semena-mena, fahalakat. Kemudian ternyata rusak. Falal doman alaihi, maka dia tidak tanggung. Ya, Pak, kenapa ini pecah koper saya? Nah, saya angkat biasa. Ya, ternyata misalkan di dalamnya memang terlalu keberatan. Ya, maka kita katakan tidak doman, tidak ganti dia. Kenapa? Li'anna fi'lahu jaizun, karena yang dilakukan itu jaiz, boleh. Ma'zunun bihi. Ma'zunun fihi, dia diizinkan. Ya, diizinkan. Bi khilafi ma law hammalaha aktsar minal mu'tad. Beda kalau dia itu ini. Dia berarti contohkannya ini apa? Dia pakai hewan tunggangan atau pakai motor atau pakai semisalnya itu. Ya, dia bawa beban yang lebih besar, lebih berat, ya, di luar ada. Fa innahu yadmanuha, maka dia dhaman. Kita sewa motor. Sewa motor. Motor itu tidak boleh bonceng 3. Ya, bonceng 2 aja. Kemudian dia pergi ke Gucci, gonceng 3, ya. Semuanya itu kayak si tebu itu. Siapa itu? Sebesar, ya. Ya, gonceng 3 dia. Ya. Kalau rusak, ya soknya rusak, ya. Bempernya ini bengkok, ya ganti, ya. Dia nafi'lahu jaizun, ma. Karena apa? Karena dia tidak diizinkan. Ya, sama antum ketika pakai motor, ya. Misalkan motor ana itu, ya, jangan laju-laju, ya. Nah, pakainya laju-laju. Sampai apa? Sampai ada rusak. Maka apa? Ganti. Ya, enggak boleh itu. Hatta, kata para ulama, hatta tidak rusak tapi dia tidak diizinkan, ya, jangan laju-laju. Laju dia, maka itu haram hukumnya, ya. Meskipun tidak rusak. Karena dia tidak diizinkan menggunakannya dengan laju. Nah, sama kalau kita misalkan apa? Pakai bensin. Bensin itu mau ke mana? Mau ke Pekalongan Kota, Pekalongan Kota. Ya, kalau kita katakan ganti bensin, ganti wajib berarti. Berarti akadnya dua, akad wadiah, akad ariyah motor dengan akad kard bensin, utang bensin, ya. Utang bensin. Kalau ariyah bensin enggak boleh, ya. Itu sudah siapa semalam mana jelaskan itu. Oke, ya. Ariyah tidak boleh. Ariyah itu tidak boleh sesuatu yang istihlak, yang dia hilang, istihlak al-ain, hilang bendanya, ya, itu ariyah tidak boleh. Ana ariyah mau pinjam, pinjam apa? Bensin, bensin habis, tidak ada ariyah, yang ada kard, ya, utang bensin. Ya. Ana izinkan sampai Pekalongan, ya, ternyata sampai ke Sigandu dia, maka kita katakan isi bensinnya ganti semuanya dari jarak Pekalongan ke sana, ya, bukan dari Pekalongan ke Sigandu yang diganti semuanya karena tidak diizinkan dia. Nah, rusak dan lain-lain dia semuanya doman karena dia lam yu'dan, ya, adamul izin, ya. Sama dia mau minjamkan temannya tidak boleh karena dia tidak diizinkan kecuali kalau diizinkan. Wa yatafarra'u an hadhihi al-qa'idah anna man atlafa ma yu'dhihi fala dhaman 'alayhi. Di antara turunan kaidah ini, siapapun yang dia atlaf, merusak sesuatu yang menyebabkan idza, ya, menyebabkan dia terganggu atau tersakiti, ya, malah fala dhaman, ya, maka dia tidak dhaman. Ya. Nah. Wa hadza ma asyara ilaihi al-'allamah as-sa'di bi qawlihi. Ya, didatangkannya manzumah dari Sa'di. Syekh Sa'di ini mu'asirin, dia di antara pengarang tafsir, dia bermadzhab Hambali. Ya, makanya di sini ya, dia menyebab munasabah, jadi datangkan aja, bukan masalah mazhab, bukan. Wa hadza ma asyara ilaihi al-'allamah as-sa'di biqoulihi wa mutlifun mu'dhihi laysa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hi ahsanu. Dan orang yang merusak mu'dhihi, sesuatu yang menyakitinya, mengganggunya, laysa yadhmanu, dia tidak doman ba'da ad-difa'i billati hi ahsan, setelah dia menjaga diri dengan yang ahsan. Ada orang yang coba merampas harta kita, ya, merampas harta kita itu namanya apa? Qatil tariq, ya, atau ya, kalau sekarang begal, berarti begal, ya. Dia datang dirampasnya handphone kita atau motor kita, kita apa? Bela diri, ya, dengan cara ahsan, pelan-pelan dulu, ya. Kalau misalkan bisa dengan teriak, tidak boleh dengan mukul. Kalau dengan teriak tidak mempan, maka dengan pukul yang ringan, ya. Kalau anda dengan yang kuat, jangan pakai alat kalau bisa dengan tangan, ya. Pakai alat kalau anda bisa dengan tangan. Dasar harus tadarruj, harus dia seperti itu. Ya. Anda boleh pakai alat yang tajam kalau dia benda yang tumpul bisa. Ya. Tapi para ulama mengatakan kalau dia posisinya terdesak, imma dia dibunuh atau membunuh, ya. Terdesak, tidak ada pilihan. Dia mau pelan-pelan dulu, dipukul seperti ini, ah, dibunuh dia. Ya. Ya. Atau dia ragu, bingung, dia sudah mau dibunuh ini. Sebentar, saya murojaah dulu. Ya, apa ini? Oh, boleh pakai. Maka apa kata para ulama, dibolehkan dia. Ya. Nggak mesti dia tunggu dulu. Dia apa? Imma dia dibunuh atau membunuh. Ya, langsung apa? Langsung kita tuan. Itu dibolehkan, ya. Dia tidak ada kisos kalau posisi seperti itu. Nah, tapi posisinya apa? Posisinya dia mutlifu mu'dhihi laisa yadhmanu ba'da difa'. Ini maksud dari manzumahnya, kalau dia ada yang mengganggu dia, tadi itu diambil haknya atau kehormatan istrinya atau semisalnya, maka dia apa? Dia ketika dia pukul misalkan dengan apa? Dengan tangannya sampai lumpuh, ya maka dia tidak dhoman, ya. Karena dia mazunun bihi syar'an. Ya, itu penting itu ya, untuk apa? Untuk kita dijaga-jaga di jalanan. Kalau dulu kan banyak orang gila katanya. Dai, ustadz, kiai, ada beberapa yang dia hampir dibunuh ya. Dengar enggak? Ya. Kalau kita ini apa? Di luaran seperti itu, di daerah-daerah Bogor, Jakarta banyak yang dia hampir dibunuh gara-gara apa? Gara-gara ya ada musuh-musuh Islam, yaitu orang liberal, orientalis dan semisalnya, orang Syiah. Beberapa tokoh diincar. Katanya apa? Katanya saya gila ketika ditangkap. Gila. Gila tapi bisa ini, karate. Ya. Jadi itu penting kita menuntut ilmu, punya bela diri. Ya, bela diri penting. Ya. Karena bahaya. Zaman sekarang itu bahaya. Apalagi kalau ke kota besar ya, ke antum ke misalkan ke Jakarta, Surabaya, itu bahaya. Wa mutlifu mudhihi laysa yamanu ba'da ad-difa' billati hi ahsanu. Qala fi syarhihi, berkata Sa'di dalam syarahnya, idza shala 'alaihi adami, ya. Shala itu sha'il. Daf'us sha'il itu pembahasan dalam masalah kitab belakangan, Kitabul Jinayat. Ada orang yang melampaui batas tadi, begal itu, ya. Dia ada yang berbuat jahat kepadanya, ya, shala itu tadi, begal itu atau semisalnya. Au hayawan, ya, atau ada hewan yang mau nanduk dia. Au saidun, atau hewan buas, ya, atau hewan ini kijang lah yang seperti said. Ya. Fil ihram, ketika dia sedang ihram, haji atau umrah. Fa atlafahu daf'an an nafsihi. Kemudian dia itu merusaknya, entah membunuh atau sampai membuat cacat, ya, orang atau hewan itu. Daf'an an nafsihi, dalam rangka menjaga dirinya. Daf'an itu apa ya Rabnya? Maf'ul li ajli. Ya, ini maf'ul li ajli itu kalau dia bisa dimasukkan lam ta'lil, ya, li daf'in an nafsihi, maka itu lam maf'ul li ajli. Nah, itu cara identifikasinya. Ya. Ya, kita katakan fa'atlafahu lil daf'i an nafsihi, dalam rangka menjaga dirinya. Ya. Maka fala dhaman 'alaihi, dia tidak ada menanggung, tidak ada ganti rugi. Ya. Kita kalau misalkan haji, boleh tidak kita apa nangkap rusa atau kita bunuh hewan? Dulu sudah kan? Enggak boleh. Kita katakan enggak, rusanya ini mau ini kita, mau nanduk kita. Ya, akhirnya kita bela diri sampai patah itunya atau mati, mati ininya, hewannya. Maka kita tidak ada apa? Tidak ada dia. Ya, tidak ada kafarah. Dulu antum belum hafal itunya ya. Ya. At-tartibu wa at-takhir, ya. Dima'ul haji arba'atun. Ya. Pernah dihafal enggak? Dulu dihafal enggak itu? Oh, belum setar. Dihafal itu. Karena pembahasan masalah haji yang paling penting itu masalah ad-dima, ya, paling penting. Jadi dia katakan enggak ada dhaman, walakin yadfa'u bil ashal fal ashal, tetapi dengan catatan dia menjaga dirinya dengan ashal, pelan-pelan, ya. Kecuali kalau enggak memungkinkan baru dia langsung, ya. Selanjutnya masalah lain adzan in bana khata'uhu. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.